Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang berbahagia, diterangkan dari baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad, ja'ani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail faqala ilayya, ya Muhammad, man shalla 'alaika 10 marratin kulla yawmin akhudhuhu 'ala sirati qalbarakil khatif. Nabi suatu saat menjelaskan kepada para sahabat, baru saja telah datang kepada saya rombongan pemimpin malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Kemudian malaikat Jibril bilang kepadaku, ya Muhammad, siapa saja yang baca solawat kepadamu dalam satu hari 10 kali, nanti ketika orang sedang kesulitan di atas jembatan Siratul Mustaqim, saya yang akan menuntun dia, dan dia akan lewati sirat itu, jembatan itu, bagaikan kilat yang menyambar. Faqala Mikail. Kemudian tidak mau kalah malaikat Mikail, wa man shalla 'alaika 10 marratin kulla yaumin, ya Muhammad, dan barang siapa yang membaca selawat kepadamu 10 kali hai Muhammad, maka sa'usqihi min khawdika khawdil kautsar, wa man syariba al-kautsar fala dhama'a abada li'annahu syarbun min syurbatil jannah. Muhammad, dan barang siapa yang membaca selawat kepadamu dalam sehari 10 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, apa saja bentuknya, yang penting 10 kali saja sehari semalam, nanti aku yang akan ngirim dia mendapatkan minuman dari air telaga Kausar yang ada di surga Jannatul Naim, dan barang siapa yang meminum telaga Kausar itu, maka tidak akan ada rasa haus selama-lamanya. Tidak kalah menarik simpatik malaikat Israfil, wa man shalla 'alaika 10 marratin kulla yaumin, dan barang siapa yang membaca selawat kepadamu dalam sehari semalam 10 kali, sa'asjudu ilallah wa lam arfa ra'si hatta yaghfirallahu dzambah, dan kalau ada orang yang baca solawat 10 kali, maka saya akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan bangun dari sujudku kecuali Allah telah menyatakan aku telah ampunkan dosa orang yang baca solawat kepadamu itu, ya Muhammad. Yang terakhir yang luar biasa, waqala Israfil, waqala Izrail, wa man shalla 'alaika 'ashra marratin kulla yawm, dan barang siapa yang baca solawat kepadamu 10 kali ya Muhammad, sa'aqbidu ruhahu 'indal mauti kama aqbidu ruhal anbiya wal mursalin, dan barang siapa yang membaca solawat secara rutin kepadamu 10 kali setiap sehari semalam, nanti ketika dia nazak, ketika dia akan meninggal dunia, aku akan cabut roh dia seperti aku mencabut rohnya para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mengajak kepada para jamaah semuanya, kepada diri saya, untuk mari kita secara istiqomah melanggengkan wirdus shalawat apapun bentuknya. Ada solawat yang keluar dari mulutnya Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Tapi kalau itu kepanjangan ya solawat Jibril saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, minimal 10 kali syukur kalau bisa dibaca dalam setiap waktu sholat 200 kali sehingga 1000 kali setiap sehari semalam. Itu akan ada berkah dan kebaikan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita insyaallah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Amma man, adapun bermula barang siapa, istaghna, yang merasa cukup siapa man, bil mali, dengan hartanya. Orang yang menganggap bahwa hidup ini cukup dengan harta kekayaan saja, sehingga dia lupakan sholat, dia lupakan zakat, dia lupakan puasa, dia cari duit terus lupa dengan kewajibannya kepada Allah. Dan banyak yang seperti ini Bu, banyak yang seperti ini Pak, saudara-saudara kita, kasihan mereka itu. Orang yang menganggap hidup ini cukup dengan harta kekayaan saja, tidak merasa perlu mengaji, tidak merasa perlu sholat, perlu puasa. Di lingkungan kita sebanyak yang seperti itu. Itu termasuk amma man istaghna. Adapun orang yang merasa cukup dalam hidup dengan hartanya saja, dan ternyata harta itu tidak mencukupi Pak, harta itu tidak segalanya. Suatu saat Kiai Ma'ruf Dunglo dengan Pak Haji Soleh Kediri, Pak Haji Soleh itu orang kaya, orang kaya di sana. Dia datang ke Pak Kiai Ma'ruf Dunglo. Kiai Ma'ruf itu wali min awliyaillah. Dia cerita tentang harta kekayaannya. Dinasihati sama Kiai Ma'ruf, sudahlah, kalau kita ini mau ngejar harta terus gak ada habisnya Ji, sudah-sudah cukuplah itu, nanti beri kesempatan anak-anak kamu untuk juga berjuang. Oh enggak bisa, jadi tanpa kekayaan nanti susah hidup kita. Orang kan haji dengan harta segala macam lah. Akhirnya terjadi perdebatan antara dua tokoh ini. Yang satu tokoh orang kaya, yang satu tokoh seorang ulama. Yang satu mengatakan bahwa dengan duit segalanya akan selesai. Yang satu mengatakan tidak, dengan kekuatan Allah segalanya akan selesai. Saya juga merasakan itu, Pak. Ketika saya jadi anggota DPR dulu, subhanallah, kesulitan terjadi di mana-mana. Saya kelihatannya hidup saya digaji sama pemerintah, tetapi justru mengalami kemelaratan yang luar biasa saya. Dalam 5 tahun itu penderitaan saya luar biasa. Semua tak jual-jualin. Dan begitu guru itu kadang-kadang digaji sudah tanggal 45. Saya sudah kayak nyesek di dada itu. Tapi saya keluar dari DPR, ternyata rahmat Allah datang, malah astaga berkembang di mana-mana. Itu juga begitu, Kiai Ma'ruf itu. Sekarang gini aja lah, Ji. Kau bawa duit deh sekoper. Besok kamu ikut saya. Ya. Pagi hari Jumat, pada subuh. Ayo sudah datang, Kiai Ma'ruf. Bawa uang koper. Naik dukar. Ternyata diajak pergi sama Kiai Ma'ruf. Di gunung, namanya Gunung Klotok. Dia Gunung Klotok besar di Kediri Trenggalek. Sudah enggak bisa jalan lagi, dokarnya ditaruh di situ. Kusirnya suruh nungguin, dia jalan terus. Jalan terus, hadir sudah semakin siang, jam 11, jam 12. Capek. Enggak, jalan terus. Jalan terus. Sampai jam 3 udah enggak kuat, Pak Haji Mak Soleh. Sudah, berhenti aja deh, enggak kuat saya. Jadi puncaknya gunung itu. Dah. Sekarang kamu perlu apa? Ya mangan lah. Saya sudah lapar dari tadi jalan terus. Ya. Perlu makan, perlu minum ini. Ya sudah, kamu kan bilang katanya dengan harta segalanya selesai. Kamu sekarang saya tugasi untuk cari makanan. Beli makanan untuk makan kita berdua. Kata Zulai, bagaimana kita beli makanan di hutan begini? Ya gak tahu saya, pokoknya kan kamu bilang katanya dengan uang selesai semuanya. Sekarang kita punya persoalan, kita lapar, coba perlu nasi 1 piring, air 1 gelas, kamu bawa uang 1 koper, sekarang kamu cari makanan di sini. Diem ya Zulai, bagaimana saya bisa mencari makanan di gunung kayak begini, hutan? Di puncaknya gunung itu, Pak. Udah kira-kira hampir 1 jam. Ayah sudah enggak bergerak, cuma diem aja. Udah. Sekarang ternyata Allah tunjukkan bahwa uang tidak segalanya. Ya, taslim saya. Nah, sekarang kita mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Baca ya Fattahu ya Razzaq, baca Fatihah. Baca ya Fattahu ya Razzaq, baca Fatihah. Dungok, dungoknya pakai bahasa Jawa. Dugusti, dugusti, kula ngelih, kula luwe, meraih buatan panjenengan paling makanan, kula mati, mungkin kurang tiang ingkang sujud batang panjenengan. Ikuti itu. Mungkin-mungkin kan kekuatan Aswaul Husna, buatan Fatihah, rahmat panjenengan. Panjenengan kirim akan daharan untuk tempat iki, kados panjenengan kirim akan daharan tempat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin. Dah, sekarang kamu pejamkan matanya, kita pejamkan mata masing-masing. Jangan buka matanya sebelum ada orang nganterin makanan. Anda bayangkan juga di tengah hutan. Tengah hutan seperti itu. Doa, merem mata deh. Ya Haji Soleh juga, ini piye ceritanya kok. Wong luwe kok ndonga tok makan ndonga. Tapi ikuti aja karena kita sudah keyok yang dia pertama tadi. Betul, Bu. 10 menit kemudian itu ada orang tiba-tiba datang. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten apa? Pak anu. Niki anu. Kula nyuwun tulung. Tulung apa? Niki kula wau niki ajeng slametan. Ternyata sing ajeng slametan beduduki sedaya. Terus kula madosi tiyang sing jaket dahar niki ndongaaken tiyang 10 kula sing digang dinten kepengker meninggal. Tolong niku kula bukakan berkate. Terus panjenengan ndongaaken. Doakan sama Kiai Ma'ruf. Dia pulang orang enggak tahu apa malaikat atau benar di bawah itu ada wong, dia juga tidak melihat ada rumah di bawah itu. Tapi yang jelas dia dikasih makanan rasan berkat itu. Dimakanlah berdua. Setelah itu taslim Haji Soleh. Taslim bahwa ternyata uang tidak segalanya. Terus aku berhenti golek duit dan aku menjungkung ibadah dan pengiran. Dimulai setiap malam Jumat dia berhenti lama-lama hampir menjelang meninggal itu dia sudah meninggalkan untuk tidak lagi jokong, tidak lagi mana-mana untuk cari uang. Karena sudah cukuplah untuk meninggalnya anak-anaknya. Jadi amma manistaghna. Kelihatannya Pak, kita ini cuma unak-unuk setiap minggu datang ke sini, kelihatannya capek, kelihatannya kayak enggak ada artinya. Tapi orang lain melihat ini sangat berharga, Pak. Banyak orang-orang yang melihat orang lain yang tidak punya apa-apa, yang miskin hidupnya pas-pasan, ngajinya rajin, sholatnya rajin, jamaahnya rajin. Tapi aku sudah punya uang banyak tapi berat ngangkat kaki mau ke masjid itu, Pak, kayak ngangkat gunung. Menangis dia. Saya sering lihat orang seperti ini, Pak. Makanya kemudian ada Asmaul Husna yang sering kita baca itu, ada yang berbunyi ya Somadu. Ya Somadu kul huwallahu wahad, Allahus Somad. Ya Somadu, ya Somadu. Itu salah satu di antara Asmaul Husna yang punya kekuatan. Kalau siapa yang membaca ini 41 kali, Allah akan berikan kekuatan untuk secara pelan-pelan dihilangkan itu. Penyakit nafsu yang ngajak berbuat jahat itu dihilangkan pelan-pelan oleh kekuatan ya Somadu itu. Ya Somadu, ya Somadu. Enggak usah banyak-banyak. 41 kali saja sehari semalam. Ya Somadu, ya Somadu, ya Somadu, ya Somadu, ya Somadu. Itu kalau bapak punya anak maka bandel, coba suruh baca itu ya Somadu, ya Somadu, ya. 41 kali jangan lebih. Kalau kelewat nanti, kalau terlalu banyak nanti lama-lama gak mau dunia, nanti uzlah dia. Padahal kita punya anak, punya istri, punya suami, jangan kelebihan. Jadi ya Somadu baca 41 kali. Sudah. Amma man istaghna. Amma man adapun barang siapa istaghna yang merasa cukup siapa man. Bil mali dengan harta. Fa anta maka bermula engkau hai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu dari man. Itu tasodda bahkan berpaling siapa engkau. Jadi tadi saya katakan kan ada dua kekuatan, empat kekuatan sholawat tadi. Kalau kemudian kita merasa cukup dengan harta, tidak merasa cukup dengan Allah, Nabi Muhammad akan berpaling dari kita. Moh ngaku kita sebagai umatnya. Terus piye lah kita ini gak diaku umatnya Nabi Muhammad. Mbak. Fa anta maka bermula engkau hai Muhammad lahu manfaat bagi man, itu tasodda berpaling siapa engkau Waqila tasodda ini kepada Allah. Ini ucapan Nabi. Jadi Nabi dan Allah akan berpaling kepada orang yang hidupnya merasa cukup dengan uang tok. Ini penyakit pak, berbahaya ya. Penyakit hubbul mal wa karohiyatul maut, cinta harta dan takut mati. Boleh kita kerja, boleh, tapi jangan itu menjadi tujuan. Tujuan kita menghidupi istri, menghidupi diri kita, karena dengan demikian Allah akan senang, dan pahalanya menghidupi satu orang itu sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Maka jadikan itu tujuan, jangan tujuannya uang. Kalau tujuannya uang, Allah berpaling. Faman a'ardu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa yang berpaling dari ingat kepada aku, hidupnya akan susah. Mengapa? Karena Allah tidak mau dekat dia, Nabi Muhammad tidak mau dekat sama dia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sekali-kali uang menjadi tujuan. Ya Bu ya. Jangan sekali-kali Bapak sekalian uang jadi tujuan. Tolongin nasihati anak-anaknya. Ya. Justru yang menyedihkan ketika dunia seperti ini, itu bukan soal kemiskinan kalau menurut saya. Menurut Al-Quran bukan kemiskinan. Justru kekayaan itu yang buat orang celaka. Kekayaan yang tidak tahu arahnya. Itulah ya. Kalau miskin semuanya fasilitas ada kok. Sekarang kesehatan sudah enggak bayar. Orang-orang pedagang-pedagang dibantu sama pemerintah. Banyaklah. Tujuan-tujuan itu banyak sekali. Tetapi adakah kekayaan yang kita dapatkan itu salah jalan atau benar jalannya? Itu persoalannya. Maka ini penting ayat ini. Fa'amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya, Allah meninggalkan kita, Rasul meninggalkan kita, terus mau jadi apa kita ini? Wong neng dunya ya kudu sebentar, enggak lama. Wa fi qiraatin, dan di dalam suatu bacaan bitasdidi sodi dengan tasdidnya sod. Fa anta lahu tasodda. Bidhwami ta'i, dengan memasukkan makhrajnya tak asaniyat yang kedua. Fil asri, dalam asalnya fiha, di dalam tak yang pertama. Taqabbala, yakni tidak akan menerima siapa yang si engkau. Wa tata'arradu, dan berpaling siapa engkau. Wa ma'alaika, dan tidak adalah itu atas engkau. Apa Allah ya zaka, kecuali mensucikan siapa ya si. Apa Allah ya zaka, hendaknya tidak mensucikan siapa ya si man. Yukminu, yakni tidak beriman siapa man. Wa amman, wa ma'alaika, dan tidak adalah itu bagi atas engkau. Apa Allah ya zaka, untuk tidak mensucikan siapa ya si man. Yukminu, yakni tidak beriman siapa ya si man. Wa amma man, dan adapun bermula barang siapa ja'aka, yang datang siapa man kepada engkau. Yas'a, sambil mengorbankan, artinya orang hidupnya karena Allah, karena cinta kepada Rasulullah. Wa amma man ja'aka yas'a, halun bermula lafat wa amma man ja'aka yas'a itu menjadi hal. Yas'a bermulafat yas'a itu menjadi hal. Min fa'ili ja'a, dari fa'ilnya lafat ja'a. Wahuwa, dan barang siapa yang hidupnya karena Allah atau karena Nabi Muhammad. Wahuwa, dan berlaman itu yaksa, takut kepada Allah, tidak takut kepada siapa saja. Allah, yakni takut kepada Allah. Khalun bermulafat bahwa yaksa itu menjadi hal. Min fa'ili yas'a, dari fa'ilnya lafat yas'a. Wahuwa bermula man itu al-a'ma. Wahuwa bermula man itu al-a'ma, orang yang buta. Ya fa anta ma, maka bermula engkau. Fa anta maka bermula engkau anu daripada man itu talaha. Sibuk siapa ya singkau. Jadi orang yang hidupnya karena Allah, karena Muhammad, nanti Allah yang akan membantu dia. Nabi Muhammad yang akan membantu dia dengan syafaatnya. Bukan hanya itu, malaikat akan turun tangan. Karena tadi itu saya jelaskan tadi, selawat tadi itu. Mikailnya, Israfilnya, Izrail semua. Kalau tujuannya untuk Allah dan untuk baginda junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anta anhu talaha. Kala sekali-kali tidak. Aila taf'ali, jangan mengerjakan siapa engkau misra dalika akan sepadanya demikian man istaghna bil mal. Hindarkan hidup ini tujuannya hanya di dunia. Jauhkan diri dari itu, tapi tujuannya karena Allah, kawin karena Allah, kerja karena Allah, ibu masak karena Allah, mencintai suami karena Allah, mencintai anak karena Allah, karena ibu. Jangan karena itu, jangan karena Allah. Nanti Allah sibuk pada kita untuk bantu kita. Kita baca solawat, ya, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Beratnya sih sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Daripada bolak-balik ngomel aja mimiran mulutnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bagus. Iya. Ini anak muda sekarang nih sebenarnya nyanyi aja wis tua-tua pada joget enggak karo-karuan. Pakai jilbab joget nyanyi. Ya hafal heran saya. Sementara surat Al-Qur'an yang apa cuma kul hu tok. Ya apa ini pengaruh seperti ini harus dihilangkan Pak, enggak bisa itu. Itu kehilangan berkah nanti, kehilangan berkah. Saya tidak melarang kita bersukacita, persilahkan. Agama tidak melarang. Tapi tolong imbangi kesukacitaan dunia itu dengan akhirat. Jangan kita lupa karena dunia cuma sementara, bukan tujuan kita ini. Kala la taf'alnya, jangan mengerjakan siapa engkau misra dalika seperti umpamanya demi orang yang ma'amma manistaghna. Inna sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an ayy suratu yani surat-surat Al-Qur'an wal ayy awil ayat atau ayat Al-Qur'an itu tadzkiratun nasihat izzatun yati nasihat lil khalqi, bagi makhluk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi oleh-oleh kita ngaji hari ini, mari kita tujukan orientasi hidup kita ini karena Allah, karena cinta kepada Nabi Muhammad. Nanti segala kekurangan kita bukan kita, tapi Allah yang sibuk menolong kita. Al-khairu mahtarahullah. Dan Nabi Muhammad akan sibuk untuk membantu kita dengan syafaatnya. Kalian jangan lupa baca solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Sudah, jangan yang panjang-panjang deh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu dibaca yang rutin. Ya somatu dibaca 41 kali sehari semalam. Insyaallah Allah berkahi kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman salahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma man istaghna. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Wa amma wa ma alayka alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Husnul khotimah itu kalau bahasa kerennya good ending, akhirnya baik, itu husnul khotimah. Sampai kerja akhirnya bagus, sampai jadi pejabat bupati akhirnya bagus, dapat penghargaan, turun dari bupati bagus, itu husnul khotimah. Jadi camat akhirnya masuk penjara, itu husnul khotimah. Nikah, kawin, akhirnya punya anak, anaknya jadi ulama besar. Saya meninggal dunia tetap dalam kesetiaan dengan istrinya, itu namanya husnul khotimah. Pas kawin tiba-tiba tengah jalan cerai, istrinya minggat, anaknya narkoba, itu namanya su'ul khotimah. Tapi su'ul khotimah yang paling puncak itu adalah ketika kita menghadap kepada Allah. Karena Nabiullah Ibrahim mengatakan qala berkata siapa Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku itu inni muhajirun ila rabbi. Tujuan kita hidup ini hijrah kepada Allah. Jadi puncaknya nanti itu hijrah kepada Allah itu. Ketika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu puncaknya, hakikatnya. Nah, pada saat itu apakah kita ini dalam keadaan ingat kepada Allah apa ingat selain Allah, itu di situ. Sementara karena janji Allah dulu ketika iblis mau minta disuruh keluar dari surga itu, Allah mengizinkan mereka godaan anak Nabi Adam. Senengane iblis itu, senengane setan itu godanya anak Adam kalau ketika meninggal dunia. Jadi sementara kita cuma punya malaikat rakib atid, ada 99 setan yang goda kita supaya kita lupa dengan Allah. Karena itu maka dianjurkan kita selalu ingat kepada Allah agar apa? Ketika meninggal dunia refleks langsung ingat kepada Allah. Karena hidup itu yang keluar tergantung yang masuk. Kalau yang masuk itu telur setengah mateng, keluarnya ya ambune enggak karu-karuan. Tapi kalau yang keluar itu bangsa terong, bangsa enggak pakai mambu. Begitu juga kalau yang masuk ini Allah, Allah, Allah, senang ingat Allah, sedih ingat Allah, sesuatu yang indah ingat Allah, keluarnya nanti Allah, Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya husnul khotimah. Jadi husnul khotimah yang hakiki adalah ketika seseorang puncaknya mengakhiri hidup ini wa qala inni muhajirun li rabbi inna rabbi laghafurur rahim. ketika kita menghadap kepada Allah, kita ingat kepada Allah dengan baca Allah, Allah atau La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu namanya khusnul khotimah. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita berdoa? Harus. Karena saya terangkan tadi, perjuangannya berat. Perjuangannya berat. Iya boleh. Justru harus diminta, kata Nabi. Harus diminta. Alangkah sedihnya di antara kita ini banyak yang lupa minta khusnul khotimah. Harus diminta khusnul khotimah itu. Mengapa banyak orang yang ketika meninggal dunia lupa, lupa kepada Allah? Karena banyak yang hidupnya menganggap khusnul khotimah itu gak penting. Jadi lupa saja itu. Gak pernah beriman kepada Allah. Jadi harus diminta, khususnya ketika kita akan tidur. Itu usahakan, ya Allah, jadikan akhir bangun saya ini khusnul khotimah, sebagai pertanda nanti kalau saya mati juga khusnul khotimah. Amin gitu dong Pak. Kalau enggak, termasuk orang yang enggak pakai hajat kalau khusnul khotimah ini. Gitu ya. Ya Allah, ketika mau tidur begitu baca zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan akhir kesadaran menuju ke tidur ini khusnul khotimah, sebagai pertanda akhir hayat nanti kami juga khusnul khotimah. Allah, Allah, Allah. Pas. Sekarang saya main tidur saja, Pak. Setiap akan tidur yang saya main ingat apa? Enggak tahu kan? Makanya dibiasakan sebelum tidur itu zikir kepada Allah. Ya. Yang lain? Saya tadi malam itu nginep di Cipayung, tadi rumahnya Pak Ian Farid. Karena hawanya terlalu dingin, nyesek saya. Enggak ada orang. Di kamar cuma saya sendiri, supir saya di mobil. Nyesek saya, Allah. Mau pergi dokter di mana, saya enggak tahu. Nyesek saya. Saya zikir kepada Allah. Itu ternyata betul, menjelang tidur itu mustajab. Jam 1, Pak, ada orang telepon orang Jawa Timur. Yang orang itu selama ini tidak pernah telepon sama saya. Telepon. Dia tahu-tahu tanya, "Kiai sedang ngapain? Kiai sehat kan?" Sudah saya nyesek. Enggak bisa tidur. Doain sama dia. Saya cerita. Doain sama dia. Hilangnya saya. Jadi penting itu, setiap akan tidur memohon supaya khusnul khotimah. Dan saat akan tidur itu, Bu, itu saat yang ijabah. Maka diusahakan kalau bisa mau akan tidur itu ambil air wudhu, ya, dan ada suci. Oh, coba boleh-boleh kalau mau tidur nonton TV, filmnya serem-serem, terus tidur akhirnya mimpi jubur-jubur kuntilanak. Ya, hidup kok kayak gitu, terus kepiye gitu. Ya, jadi harus dibawa. Ya, lain tadi apa? Oh ya. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apa? Karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi gini Mas, yang puncaknya itu adalah apakah itu kerja, apakah itu olahraga, apa saja. Kalau tujuannya adalah karena Allah, olahraga, tujuannya karena mensyukuri nikmat Allah, Allah telah kasih tubuh ini, jadi kita upah ini. Anda nikah, tujuannya karena Allah supaya kita jangan berbuat zina. Bikin anak, karena Allah senang kalau umat yang beriman itu berkembang banyak, mengikuti sunnah Rasulullah. Itu karena Allah. Itu puncak yang tertinggi. Apakah boleh sekarang misalnya saya sholat tahajud, saya sholat duha supaya naik pangkat. Boleh, tetapi ini kelasnya kelas ekonomi. Kecuali kalau diteruskan, saya sholat hajat minta kepada Allah supaya naik pangkat. Kalau naik pangkat, saya akan berbuat maksimal untuk dakwah ke jalan Allah. Nah, itu puncak itu. Jadi ending terakhir itu Allah. Dan tidak ada perbuatan yang baik yang menyimpang dari ajaran Allah. Semua dianjurkan oleh Allah. Ya. Jadi sampai akan apa saja tidak pernah kita terlepas dari konteks Allah. Karena apa? Semua kebaikan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Ada? Yang lain? Tadi? Masalah tadi? Baca sholawat. Nah. Baca sholawat sebelum dan sesudah adzan. Gak apa-apa, sholawat itu ibadah yang paling enak. Kapan saja. Kalau baca Al-Quran masih ada batasan loh. Ya. Waktu mens gak boleh. Waktu hadas besar gak boleh kita. Tapi sholawat itu kapan saja. Sampai dengan nyanyian aja boleh. Nah, ingat coba. Sampai dengan nyanyian itu lah. Dilakukan, dihadroin. Itu senang Nabi Muhammad. Dan dalam sholawat ada dua kekuatan. Ada kekuatan Allah dan kekuatan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan sholawat sebelum azan? Boleh, kenapa tidak? Setelah azan lebih bagus. Mengapa? Karena menurut riwayat Imam Hasan bahwa sholawat itu kuncinya doa diterima oleh Allah. Sementara setelah azan itu waktu ijabah, waktu untuk diterima doa kita. Sehingga dengan kita baca sholawat, apa yang menjadi doa dalam hati kita akan gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru sangat dianjurkan sebelum dan setelah azan itu kita membaca sholawat, sibuk dengan baca sholawat, jangan malah sibuk dengan nyanyian, dengan ngomel, dengan segala macam. Yang lain. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa qalban safiyan khashiyan wa umran tawilan mubarakan nafi'ah wa akhlaqan kariman rafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.